Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Terus kita baca sebagian hadis dari kisah wasiat Az-Zubair bin Awam kepada putra beliau Abdullah bin Zubair. Di antara yang sudah kita dapatkan adalah pentingnya perkara hutang, sehingga Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang dari asrah al-mubasyirun bil jannah, seorang yang memiliki banyak keutamaan, yang paling beliau pikirkan adalah terkait dengan hutangnya. Yang kedua, yang sudah didapatkan bahwa seorang yang dalam kondisi keadaan dia khawatirkan akan meninggal dunia, hendaknya dia bersegera berwasiat terkait dengan hutangnya. Ketika itu beliau berkata kepada putranya, bi' ma lana waqti daini, ya juallah apa yang kita miliki dan bayarkan hutangku. Di antara faedah yang juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bolehnya berwasiat kepada cucu. Di sini Az-Zubair berwasiat kepada putra-putra Abdullah bin Zubair. Karena cucu itu selama ayahnya masih ada, dia bukan ahli waris. Mereka mahjub ya oleh ayahnya. Kemudian di antara yang kita dapatkan juga adalah bagaimana at-thiqah yang ada pada Az-Zubair, as-siqatu billah, sangat percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau berpesan kepada putranya, kalau kesulitan hendaknya minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasta'in alaih bimaulaya. Berkata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, qala faqutila Zubair walam yada' dinaran wala dirhaman. Zubair meninggal dunia terbunuh mazluman, ketika sedang tidur dibunuh oleh seorang walam yada' dinaran wala dirhaman, dan kemudian tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, illa aradhin, kecuali beberapa petak tanah. Sehingga di antara faedah disebutkan Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari, di sini menunjukkan barakah al-iqar wal-ard, ya barakah yang ada pada tanah. Ya, seorang memiliki tanah, dia mendapatkan keuntungan walaupun tidak terkena perkara-perkara makruh, tidak tersibukan, tidak yang lainnya, tapi dia akan mendapatkan keuntungan. Minha, di antara tanah yang boleh miliki adalah al-ghabah yang ada di Madinah, seputar Madinah, wahida asrah daran bil Madinah, dan 11 rumah di Madinah, wadarain bil Basrah, 2 rumah di Basrah, wadaran bil Kufah, 1 rumah di Kufah, wadaran bil Mesir, 1 rumah di Mesir. Al-Hafidz rahimahullahu taala, afwan, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam Fathul Ulum dalam Sahih Bukhari dengan bab barakatul ghazi, bimalihi hayyan wa mayyita. Man Nabi sallallahu alaihi wasallam ulatul umur. Beliau menyebutkan bab barokah seorang berjihad pada hartanya ketika dia hidup dan ketika meninggal dunia. Ya, apakah dia berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersama ulatul umur setelah meriap. Ini semua beliau dapatkan dari jihad. Kata beliau, wa innama kana dainuhu alladhi kana alaih. Kemudian beliau cerita dari mana hutang yang menjadi pikiran ayahnya sebelum meninggal. Hutang ayahnya ini, anna rajul kana yatihi bil mal. Ada seorang datang bawa harta, payastadi'uhu iyah, kemudian hendak menitipkan harta tersebut kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bayaqulu Zubair, maka Zubair berkata, la, tidak. Beliau enggan untuk menjadikannya sebagai barang titipan. Walakin huwa salafun, tapi ini adalah salaf. Salaf itu pinjaman. Pinjaman. Inni akhsha 'alaihi dhayya'. Aku khawatir hilang. Ya, aku khawatir cacat, hilang dan semisalnya. Sehingga tidak mau menjadi sebagai titipan. Ini adalah pinjaman. Ini dari di antara syahid dari hadis ini terkait dengan masalah amanah. Yang pertama, kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu radhiyallahu anhu tidak mau mengambil barang yang diberikan seseorang sebagai titipan. Beliau ambil inginnya sebagai barang pinjaman yang menjadi tanggungan beliau, sehingga beliau tidak khawatir, tidak khawatir hilang, kemudian ada prasangka menyia-nyiakan barang titipan. Yang kedua juga, pemilik barang menjadi lebih tenang, karena yang namanya pinjaman harus diganti. Kalau titipan tidak mesti. Kalau barang titipan, seorang dia petitipan, iya, dia amin, dia orang beramanah. Kalau selama dia tidak tafrid wal ifrat, tidak ta'addi, dia tidak lalai, tidak melampaui batas, ketika terjadi apa-apa pada barang titipan tersebut tidak ada ganti. Iya, dia nitip motor, di seorang nitip motor ke rumahnya, sudah dia taruh dalam rumahnya, dia kunci, dia gembok. Qadral masyafa'al, ada maling dibawa, tidak ada ganti dan tidak bisa nuntut. Iya, karena seorang yang dapat titipan itu amin, tidak ada dhaman. Tapi kalau pinjaman, iya, hilang harus dia ganti karena pinjaman. Ini yang kedua disebutkan juga oleh Ibn Battal rahimahullah. Kata Ibn Battal rahimahullah ta'ala, karena dengan statusnya sebagai salaf pinjaman, kalau ada keuntungan maka dia tidak khianat, dia dapat memanfaatkan keuntungan dari barang tersebut dan itu bukan dianggap pengkhianatan. Beda kalau seorang yang dititipi kemudian dijadikan sebagai alat untuk dapat keuntungan, ini tidak boleh, ini tidak amanah. Barang milik orang lain ketika kemudian dapat untung darinya, itu milik sepemilik barang tersebut. Iya, dan ini kebanyakan yang terjadi. Dia titipi orang 1 juta, ya, kemudian uang 1 juta ini dia tidak amanah. Iya, malah untuk modal dikembangkan, ya, keuntungan untuk dia pribadi. Ini tidak amanah. Beda antara wadi'ah dengan salaf. Kalau pinjaman bebas, karena dia harus ganti. Kalau pinjaman bisa dia kembangkan, dia usahakan. Tapi kalau barang titipan tidak. Dia tidak bisa mengambil keuntungan dari barang milik orang lain kecuali dengan keridhaannya. Iya. Innallahi rahiman rahimakumullah. Sehingga ketika ada orang datang, beliau katakan, "Tidak, ini bukan titipan. Ini adalah salaf. Ini adalah pinjaman." Sehingga menjadi tanggungan beliau ketika terjadi sesuatu. Nah, Allah alam bisawab, insyaallah. Wallahu a'lam.